بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد masih kita ulangi tentang ahkam lazim min qawlil bashar. Atau ahwal lazim min qawli al bashar, tentang kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, ketetapan dari ucapan manusia, konsekuensi dari ucapan manusia yang tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya ketetapan atau kewajiban, keharusan, konsekuensi dari firman Allah SWT dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, in soha yakuna laziman fahuwa haqqun. Jadi kalau memberikan konsekuensi yang sahih, maka konsekuensi tersebut hak, sahih pula. Berbeda jika lo firman Allah SWT atau sabda Rasulullah SAW dijadikan konsekuensi yang batil, maka konsekuensi tersebut batil pula. Ya, adapun konsekuensi kelaziman, keharusan atau ketetapan dari ucapan manusia, ketika ucapannya menjadikan salah satu konsekuensi atau ketetapan, hal ini ada beberapa hal, ada beberapa kondisi, keadaan yang disebut oleh Syekh, diantaranya ada tiga kondisi ketetapan dari ucapan manusia atau konsekuensi dari ketetapan manusia, ucapan manusia. Yang pertama telah kita singgung, ayudhkara lilqaili wa ilatazimu bihi. Diingatkan kepada orang yang mengatakannya tentang konsekuensi dari ucapan dia, atau disebutkan kepada orang yang mengatakannya konsekuensi dari ucapannya, wa yaltazimu bihi, dan dia menetapkan konsekuensi ucapannya. Itu jenis yang pertama. Ya, ketika diingatkan kepada orang yang mengatakan konsekuensi tersebut, dia pun pegang konsekuensinya. Mithlu ay yaqul, seperti orang yang mengatakan, yaitu man yanfi sifat fi'liyata, seseorang yang menafikan, menolak sifat fi'liyah Allah SWT dari kalangan Asy'ari. Dalam hal ini, seorang Asy'ari yang memiliki pemahaman Asy'ariyah, dan mereka terjatuh di antaranya menolak sifat fi'liyah Allah SWT. Sifat fi'liyah itu sifat yang Allah lakukan di suatu waktu, tidak di waktu yang lain, dan hal itu berkaitan dengan kehendak Allah SWT serta hikmah Allah SWT. Itu sifat fi'liyah, sifat yang dilakukan oleh Allah SWT atau perbuatan yang dilakukan oleh Allah SWT di suatu waktu, di suatu waktu saja, artinya dilakukan sewaktu-waktu, karena hal itu berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah lakukan. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak Allah lakukan. Dan itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut sifat fi'liyah. Maka orang-orang Asy'ariyah, mereka sebagai orang-orang yang menolak sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala, Menurut mereka, Allah perbuatannya telah berlalu, ya, tidak berbuat sewaktu-waktu, tetapi sudah berbuat. Tidak ada perbuatan Allah SWT yang baru. Semua telah dilakukan dahulu, di awal pertama kali. Itu keyakinan Asy'ariyah. Maka seorang Asy'ari ini, rajul Asy'ari ini berkata, liman yuthbituha, kepada orang yang menetapkan sifat fi'liyah Allah, kepada ahli sunnah yang mereka menetapkan sifat fi'liyah Allah. Ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah SWT maha berbuat kapan saja sesuai dengan kehendak Allah SWT dan hikmahnya. Allah bisa berbuat sewaktu-waktu yang Allah SWT kehendaki, tidak terbatas perbuatannya ini hanya dahulu saja, tetapi sewaktu-waktu Allah berkehendak, perbuatan tersebut bisa Allah lakukan. Innama amruhu idza arada Allahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusannya, perkaranya di sisi Allah SWT ketika Allah menghendakinya, maka kun fayakun, jadi perkaranya. Ini menunjukkan sifat fi'liyah Allah. Jika Allah berkehendak, kapanpun, dimanapun, kun, ya Allah mengatakan jadi, fayakun, maka jadilah. Ada, maka ada. Laksanakan, maka terlaksana. Menunjukkan di sini terjadi argumen antara rajul Asy'ari dengan rajul Sunni. Berargumen ya, antara seorang Asy'ari dengan seorang Sunni, ahli sunnah. Kata rajul Asy'ari kepada seorang Sunni Salafi, ahli sunnah, dia mengatakan, yalzamu min itsbatika sifatil fi'liyah lillahi azza wa jal, yalzam, mesti, harus, berkewajiban, mengharuskan, min itsbatika, ketika engkau menetapkan sifatil fi'liyah lillahi azza wa jal, sifat fi'liyah untuk Allah azza wa jal, ayakuna min af'alihi, nyatalah dari perbuatan-perbuatan Allah SWT ma huwa hadithun, berarti ada yang baru. Ini kata rajul siapa? Asy'ari kepada Sunni Salafi. Yalzam, memberikan konsekuensi, keharusan, ketetapan, ketika engkau menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah SWT, berarti perbuatan-perbuatan Allah itu ada yang baru. Ini pertanyaan atau sanggahan si rajul Asy'ari. Dia menyebutkan kepada siapa? Lil qa'il, kepada yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya? Rajul Sunni. Karena rajul Sunni mengatakan, nuthbituha sifatil fi'liyata lillah, kami menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Ya, maka rajul Asy'ari ini datang mengingatkan, ayyudhkara, mengingatkan terhadap lil qa'il. Qa'il di sini siapa? Ahli sunnah. Wa yaltazimu bihi, maka sikap ahli sunnah yaltazim bihi, mengiyakan, berpegang dengan konsekuensi itu. Kenapa? Karena konsekuensi itu benar. Sehingga dipegang konsekuensi itu, meskipun yang mendatangkannya tadi rajul Asy'ari, yang mengingatkannya rajul Asy'ari. Menunjukkan bahwasanya siapapun dia yang datang mengingatkan kebenaran kepada kita, maka kita terima. Ya, itu namanya apa? Qabul al-haq. Ya, menerima al-haq. Ya, menerima kebenaran. Menerima kebenaran dari siapa saja. Ya, seperti kisahnya Abu Hurairah dengan syaitan. Bukan talabul haq, bukan mencari kebenaran, tapi menerima kebenaran. Ya, sudah di sini rajul Asy'ari dia mempertanyakan kebenaran tersebut yang diucapkan dan diyakini oleh kita ahli sunnah. Maka ketika dia sebutkan, kita iyakan, karena memang itu adalah konsekuensi yang benar. Ya, konsekuensi yang benar. Sehingga hati-hati, baik itu kajian, tulisan, rekaman, kita cukupkan dengan para masyayikh, para asatidzah ahli sunnah, supaya tidak membuat penyakit dan syubhat. Baik. Fayaqul muthbit, maka rajulun sunni, salafi ahli sunnah, menjawab ketika diingatkan tentang konsekuensi ini dengan jawaban na'am, iya, wa ana altazimu bidzalik, saya berpegang dengan konsekuensi itu, ya. Benar apa yang Anda ucapkan, benar, dan saya akui hal itu, bahkan saya yakini hal itu, ya. Saya beriktiqad dengannya, meyakini tentang sifat fi'liyah Allah SWT. Di antara perbuatan Allah SWT ada yang baru, tidak berhenti perbuatan Allah SWT, tetapi kapan saja, di mana saja, ketika Allah berkehendak, maka Allah berbuat. Fa inna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid, ya, karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa, lam yazal wa la yazal, senantiasa, terus menerus, fa'alan lima yurid, ya, maha berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebenarnya ayat telah kita sebutkan di surat apa? Ayat yang telah kita sebutkan di surat, kita masih ingat? Sudah banyak yang hafal. Di surat apa? Surat Al-Buruj. Apa ayatnya? Baik, Hasan. Fa'alul lima yurid. Ya Allah SWT fa'alul lima yurid, maha berbuat kapan saja, tatkala Allah kehendaki. Tatkala Allah kehendaki, ya, maka perbuatan Allah SWT yang dikaitkan dengan kehendaknya subhanahu wa ta'ala, perbuatannya ini bisa saja, mungkin saja terjadi, ya, di mana saja ataupun kapan saja. Tidak terbatas perbuatan Allah SWT ini. Dan juga wala nafadha li aqwalihi wa af'alihi, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, ya, tidak berakhir ucapan Allah SWT dan perbuatan Allah SWT. Bukan berarti Allah SWT berbicara dahulu saja sudah berhenti, ya, dengan wafatnya Rasulullah SAW berarti Allah tidak berbicara. Enggak, ya. Tapi perbuatan atau perbicaraan Allah SWT, perkataan Allah SWT, la nafadha, ay la tantahi, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, ya. Kendatipun Rasul kita Muhammad SAW telah wafat, bukan berarti Allah SWT tidak berbicara. Tetap, bagaimana Allah SWT berbicara dengan para malaikatnya, ya. Bukan hanya dengan Rasul dari kalangan manusia, tapi berbicara pula dengan Rasul dari kalangan para malaikat, memerintahkan, menugaskan para malaikat, ya, untuk mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, sehingga ini yang diyakini oleh orang Asy'ariyah. Allah SWT sudah terhenti, tidak berbicara lagi. Demikian pula Allah SWT sudah berhenti, tidak berbuat lagi. Padahal tidak ada batasan, ujung, akhir dari ucapan Allah SWT dan perbuatannya. Maka kaidah atau kondisi yang pertama ini disebut lazimul qaul qaul. Lazimul qauli qaulun. Konsekuensi dari suatu ucapan maka sebagai konsekuensi yang benar pula. Atau kata lainnya, konsekuensi dari suatu pendapat maka sebagai pendapat. Ketika di sana ada konsekuensi dari suatu pendapat dan konsekuensi itu benar, maka dianggap sebagai pendapat yang benar pula. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT firmankan sendiri, ya. Allah SWT ingatkan, untuk mengingatkan kita, demikian pula orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya perbuatan Allah SWT tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, Demikian pula Allah SWT berfirman, berucap, tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya. Di surat Al-Kahfi dan surat Luqman, di Al-Kahfi ayat yang ke-109, walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini ayat yang menunjukkan ucapan dan perbuatan Allah SWT ini tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, tidak ada batasannya. Qulau kana al-bahru, katakanlah wahai Muhammad, khitabnya kepada Rasul kita Muhammad alaihi wasallam. Lau kana al-bahru, seandainya lautan midadan, dibentangkan, dihamparkan untuk menjadikan tinta atau dijadikan tinta li kalimati Rabbi, dalam rangka menulis ilmu Allah SWT, kalimat Allah SWT, la nafida al-bahru, maka niscaya air yang ada di lautan tersebut akan habis. Kapan habisnya? Qabla an tanfadha kalimatu Rabbi, sebelum berakhirnya ilmu Allah SWT. Air yang ada di lautan ketika dibentangkan, dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah SWT, maka air tersebut keburu habis sebelum habisnya kalimat Allah SWT ditulis. Sebelum habisnya ilmu Allah SWT ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun didatangkan yang semisalnya lagi sebagai tintanya, maka tidak akan cukup menulis kalimat Allah, ucapan Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya ucapan Allah SWT la nihayata laha, tidak ada ujungnya, la nafad, tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Karena ditulis dengan tinta sebanyak apapun, diibaratkan lautan, atau bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat 27, tujuh lautan sekalipun dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, ucapan Allah atau perbuatan Allah SWT, tidak akan cukup. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya di muka bumi ini pepohonan-pepohonan yang ada dijadikan penanya, dan lautan yang ada dijadikan tintanya, bahkan ditambah lagi tujuh air laut sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah, maka tidak ada ujungnya, tidak akan berakhir kalimat Allah SWT ditulis. Inna Allah azizun hakim, karena Allah SWT maha perkasa, maha bijaksana. Ini dua ayat yang menunjukkan bahwasanya ucapan dan perbuatan Allah SWT la nafadha laha, tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Apalagi kita yang jarang nulis ya. Tentunya sangat-sangat jauh untuk menulis kalimat Allah SWT. Wa huduthu ahadi fi'lihi ta'ala, maka huduth ahadi fi'lihi subhanahu wa ta'ala, barunya satuan perbuatan Allah SWT, barunya satuan dari perbuatan Allah SWT, artinya ketika terjadi perbuatan-perbuatan Allah yang baru di suatu kala, tidak di kala lain, di suatu kesempatan, tidak di kesempatan yang lain, ti'ahad, ya afrad, barunya perbuatan Allah SWT terjadi pada seseorang, tidak pada yang lainnya, terjadi di suatu daerah, tidak pada daerah yang lainnya, itu namanya ahad, secara tersendiri ya, satu demi satu ya, atau satuan. Ketika terjadi di sana perbuatan Allah SWT yang baru terjadi pada seseorang tidak ada pada yang lainnya, pada suatu daerah tidak terjadi pada daerah yang lain, hal itu la yastalzimu naqsan fi haqqihi, tidak memberikan konsekuensi kurang terhadap hak Allah SWT. Artinya tidak teranggap Allah SWT memiliki sifat yang kurang. Tetapi justru ketika terjadi suatu perbuatan yang baru, hal itu menimpa seseorang, tidak menimpa yang lainnya, menimpa suatu daerah, tidak menimpa daerah yang lain, itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhenti dari berbuat, tidak terhenti dari berbicara. Tetapi justru ketika Asy'ariyah menyikapi Allah Subhanahu wa ta'ala berhenti dari berbicara, berhenti dari berbuat, mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang kurang. Iya. Berhenti berbicara berarti jadi apa? Jadi bisu, iyadzan billah. Tanya. Berhenti dari berbuat jadi apa berarti? Jadi mayit. Iya. Jadi mayit, mati. Sifat yang tentunya tidak ada pada Allah SWT, dinafikan dari Allah SWT. Ya, sehingga justru apa yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, ketika Allah SWT maha berbuat kapan saja, di mana saja, itu menunjukkan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada batasannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi yang pertama. Sudah faham ikhwan? Ada yang belum faham dari yang pertama ini, kondisi yang pertama. Lazimul qawl qawl, atau lazimul madhabi madhabun. Ketetapan yang benar yang ada pada suatu madhab, maka dianggap madhab yang benar. Di sini pula, ya, ketetapan konsekuensi yang hak dari suatu ucapan, dari suatu pendapat, maka dijadikan pendapat, dijadikan patokan, dikarenakan ketetapan tersebut adalah ketetapan yang benar. Yang belum paham, paham semua atau bingung? Jadi masih bingung. Itu jenis yang pertama, ya. Ketika kita mungkin pernah mengucapkan sesuatu dan apa yang kita ucapkan ini adalah perkara yang benar, kemudian tiba-tiba datang seseorang mengingatkan Anda dahulu mengucapkan seperti ini, sikap kita apa? Jadi kalau kondisi yang pertama, sikap kita mengiyakan, iya, saya dahulu mengucapkan seperti ini dan saya tetap masih berpegang dengan ucapan ini, dengan pendapat ini. Kenapa? Karena benar, sehingga dipertahankan. Terlebih di sini dalam sifat kita atau sikap kita terhadap sifat Allah SWT, sikap kita terhadap nama-nama Allah SWT. Maka ketetapan dari pendapat ahli sunnah dalam menyikapi nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, ketika ahlul bid'ah mengingatkan konsekuensi tersebut, maka kita iakan pula. Dan tentunya kita dukung ketetapan tersebut dengan dalil-dalil yang sahih, yang tepat dalam permasalahannya. Bukan menetapkan tanpa dalil, tetapi menetapkan dikarenakan ada dalil yang sahih dan tepat dalam permasalahannya. Sehingga ketika ahli sunnah menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah SWT, Allah SWT maha mungkin, ya. Seperti yang telah kita lewati, sifat nuzul. Apakah sifat nuzul itu berhenti? Allah turun ke langit dunia, terhenti hanya sampai zaman Nabi SAW, kemudian setelah Nabi SAW wafat, Allah tidak turun lagi seperti malam terakhir? Kalau orang Asy'ariyah menafikan sifat itu, bahkan mereka mentakwil, bukan Allah yang turun. Apalagi kalau mereka menganggap Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya. Karena berawal mereka sudah mentahrif maknanya. Maka ahli sunnah meyakini tidak ada putusnya dari perbuatan Allah SWT. Fa'alu lima yurid. Atau dalam hadis yang lain, Allah SWT yabsutu yadahu billail liyatuba musian nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musian lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat salah di siang hari. Apakah terputus perbuatan itu? Tidak. Hal itu terjadi terus menerus. Fa'adul lima yurid. Allah SWT maha berbuat kapanpun sesuai dengan kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Sehingga keguncangan, tsunami, gempa bumi, banjir dan yang lainnya, apakah terhenti dahulu saja? Tidak. Terjadi keguncangan yang dahsyat terjadi pada umat-umat terdahulu saja? Tidak. Sampai pun sekarang di masa kita, ketika Allah SWT fa'ala lima yurid, yang menghendaki untuk terjadi, maka terjadi. Dan ayat-ayat sangat banyak. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Dan yang lainnya yang berkaitan tentang masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa difahami. Ini kondisi yang pertama, masih dalam kondisi yang pertama. Adapun jenis yang kedua, ayyudzkara lahu yamtani wa yamna'u atalazuma bainahu wa baina qawlihi. Ya. Kondisi yang kedua, al-halu tsaniyatu. Al-hal boleh mudzakkar, boleh muannats. Kalau diantum al-halatu atau al-halu? Al-halu ya, bagi mudzakkar boleh. Al-hal ini terkadang dimudzakkarkan, terkadang dimuannatkan. Boleh al-halatu tsaniyatu atau boleh pula al-halu tsaniyatu. Kondisi yang kedua dari konsekuensi ucapan manusia, ketetapan dari ucapan manusia, keharusan dari ucapan manusia, kesimpulan dari ucapan manusia, ayyudzkara lahu, diingatkan kepadanya. Ya. Tiba-tiba datang ke kita mengingatkan apa yang telah kita ucapkan di masa lampau. Kamu dahulu mengatakan seperti ini, kata orang tersebut. Ya, dia menyebutkan kepada kita tentang ucapan kita. Tapi ternyata kita apa? Wayamna utalazum bainahu wa baina qawlihi. Ternyata kita yang diingatkan ini yamna talazum, menghalangi konsekuensi bainahu wa baina qawlihi, antara konsekuensi tersebut dengan ucapannya. Seseorang ketika diingatkan dengan ucapannya, dengan pendapatnya, padahal dia pernah mengucapkannya, tetapi ternyata orang tersebut yamna talazum, menolak konsekuensi dari ucapannya, menafikan dari konsekuensi ucapannya. Ini jenis yang kedua yang disebutkan oleh ulama sebagai kaidah laisa lazimal qawli qawlun, laisa lazimal madhhabi madhhabun. Bukanlah ketetapan suatu pendapat ini dianggap sebagai pendapat, dianggap sebagai patokan. Tidak mesti keharusan konsekuensi dari suatu pendapat dijadikan pendapat. Karena terkadang yang berpendapat itu sendiri menolak, menafikannya. Ini akan disebutkan nanti penjabarannya oleh Syekh jenis yang kedua ini. Yang menunjukkan yang kedua ini yaitu seseorang yang melazimkan, menetapkan konsekuensi dari ucapannya, tetapi orang lain yang mengingatkannya ini berkehendak lain. Mungkin kita pernah mengucapkan suatu ucapan, tetapi konsekuensi dari ucapan kita ini berbeda dengan konsekuensi orang yang mengingatkan kita. Maka otomatis kita menolaknya. Ya. Menolaknya keterkaitan antara apa yang dia sebutkan dengan konsekuensi kita. Menolak konsekuensi dia dengan konsekuensi kita. Baik. Misalkan mungkin antum dahulu pernah mengatakan tidak boleh untuk memakan daging. Iya. Ini contoh saja bagi penerapan yang kedua nanti. Nanti akan diterapkan dalam asma dan sifat. Antum pernah mengatakan tidak boleh untuk memakan daging. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke antum dan mengatakan, dahulu kamu mengatakan tidak boleh memakan daging. Tanya. Sikap antum apa? Menolak. Dari konsekuensi itu, enggak. Ya. Saya tidak menetapkan atau saya tidak memberikan konsekuensi seperti itu. Tapi yang saya maukan yaitu daging yang ma'ruf. Tetapi kalau kamu makan ikan, silahkan. Ya. Karena bukan teranggap daging. Ya. Sementara orang yang datang tadi, konsekuensinya ketika kita mengatakan tidak boleh memakan daging, dia semua, sampai pun ikan dikategorikan daging. Ya. Itu keinginan kita dengan keinginan dia berbeda. Keinginan kita yang mengatakan dengan orang yang datang mengingatkan pendapat kita berbeda. Sehingga kita boleh menolaknya. Boleh membantahnya. Meskipun itu adalah ucapan kita. Tetapi karena konsekuensinya berbeda. Kita ingin konsekuensi lain. Dan orang yang mengingatkan pun ingin konsekuensi lain. Terlebih, jikalau konsekuensi kita ini benar. Dan konsekuensi orang yang mengingatkan kita itu salah. Maka kita berhak untuk menolaknya. Sehingga ketika kita atau antum pernah mengatakan tidak boleh makan daging, sementara orang yang datang mengingatkan ucapan kita ini, ya, dia ingin memasukkan seluruh jenis daging, tidak boleh dimakan, maka kita betulkan pemahaman dia. Tidak. Ucapan saya tidak boleh memakan daging, tentunya daging-daging yang ma'ruf. Ya, adapun ikan tidak dinamakan sebagai daging. Ya tidak. Meskipun apa sebagian orang mengatakan daging ikan, ya. Tapi apa tidak ma'ruf? Yang ma'rufnya ketika disebut daging apa? Ya, dari sembelihan-sembelihan. Sapi, unta, kambing. Ya, disebut lahm. Tapi kalau samak disebut lahmus samak, daging ikan. Maka ikan tidak termasuk dalam konsekuensi ini. Ini kata para ulama ada contohnya dalam bab fikih. Sudah antum lewati mungkin bab talak. Ketika seorang suami mengancam atau memberikan ultimatum pada istrinya, kalau kamu makan daging maka saya talak. Kalau kamu makan daging maka saya talak. Ini ancaman si suami. Artinya ketika sang istri ini memakan daging sudah jatuh talak satu, karena sudah di ultimatum dari awal. Ini. Kalau kamu makan daging maka saya talak. Ternyata istrinya apa? Karena istrinya memahami daging itu ya sembelihan tadi, unta, sapi. Kemudian istrinya ini makan ikan. Karena pemahaman si istri ini berbeda dengan pemahaman sang suami. Seperti itu terjadi ya, dalam masalah berbicara daging, sampai sebagian orang memasukkan ikan itu ke dalam daging. Tadi berbeda ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Ketika kita disebutkan konsekuensi dari ucapan kita, yang mana konsekuensi itu tidak benar mengisi konsekuensi kita yang benar, maka berhak untuk kita yamna talazum ya, untuk menolak konsekuensi tersebut, untuk menolak konsekuensi ya, dari apa yang didatangkan oleh orang yang mengingatkannya. Sebagaimana nanti akan terjadi pula munakasyah ya, argumen antara seorang Mu'tazili dengan Ahlus Sunnah ya. Maka Ahlus Sunnah ketika diingatkan seperti itu menolaknya. Kita akan ulang lagi nanti. Semoga Allah SWT berikan pemahaman.